Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihin karim Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwata Islam a'azakumullah wa iyakum. Kita melanjutkan kajian kita, yaitu kita masuk ke surat Al-A'la ya. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subbih isma rabbikal a'la. Bertasbihlah memuji Rabbmu yang paling tinggi. Kata tasbih, akhi, menunjukkan kepada taqdis, artinya pensucian Allah Subhanahu wa Ta'ala dari semua kekurangan-kekurangan dan aib. Dan ucapan Subhanallah adalah merupakan ucapan yang sangat berat. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Subhanallah walhamdulillah tamla'ani ma bainas sama'i wal ardh. Ucapan Subhanallah dan Alhamdulillah itu bisa memenuhi apa yang ada di langit dan di bumi. Oleh karena itu ya akhi, ketika kita mengucapkan Subhanallah, artinya kita mensucikan Allah dari segala macam kekurangan, dari segala macam hal-hal yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam Al-Quran kata-kata Subhanallah itu digunakan untuk apa? Yang pertama dalam rangka menepis keyakinan orang-orang yang meyakini Allah mempunyai sifat-sifat yang kurang. Contoh misalnya orang-orang Nasrani yang meyakini bahwa Allah mempunyai anak. Allah berfirman, وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Mereka berkata, Allah mengambil anak. Maka Allah mengatakan Subhanah, Maha suci Allah. Takadu samawatu yatafattarna, hampir-hampir langit itu pecah akibat perbuat perkataan-perkataan mereka itu. Makanya akhi, Subhanallah mempunyai arti mensucikan Allah dari sesuatu yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah berfirman juga, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wasalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbil izzati, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Rabbmu Rabbul Izzah dari apa yang mereka sifati. Artinya orang-orang musyrikin mensifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak layak. Maka Allah mensucikan dirinya dari segala macam sifat-sifat yang tidak layak. Lalu Allah mengucapkan salam kepada para rasul. Kenapa? Karena mereka mensifati Allah dengan sifat-sifat yang layak. Maka Allah mengatakan, wasalamun alal mursalin, dan keselamatan atas para rasul. Dan ucapan Subhanallah juga dalam Al-Quran digunakan untuk menunjukkan kepada kebesaran dan kekuasaan Allah. Di mana Allah Ta'ala berfirman, ya, وَالَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Itu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah ketika berdiri, ketika duduk, ketika berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Lalu mereka berucap, Maha suci Engkau ya Allah, tidak mungkin Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Ikhwata Islam a'azzakumullah wa iyyakum. Allah mengatakan subbihisma rabbikal a'la. Bertasbihlah, sucikanlah nama Rabbmu yang paling tinggi. Di sini Allah Subhanahu wa taala pertama memerintahkan kita mensucikan Allah dengan sesuci-sucinya dari segala sesuatu yang tidak layak. Lalu Allah mensifati dirinya sebagai al-a'la, yang paling tinggi. Kata para ulama, ketinggian Allah ada beberapa macam. Yang pertama, uluwudzat. Zat Allah tinggi di atas arasy. Ya. Yang kedua, uluwul qadar. Ketinggian apa namanya? Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan kedudukannya. Maka Allah tinggi zatnya. Maka Allah tinggi namanya, tinggi sifatnya, tinggi demikian pula kedudukannya. Maka ya akhi, ini harus kita yakini karena Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi. Ya. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an 7 kali mensifati bahwa dirinya bersemayam di atas arasy. Di antaranya Allah berfirman dalam surat Thaha apa? Ar-Rahmanu 'alal arsyis tawa. Ar-Rahman bersemayam di atas arasy. Iya. Di antaranya juga Allah berfirman, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Thumma stawa 'alal arsy. Allah yang telah menciptakan langit dan bumi yang dan apa yang ada pada keduanya dalam 6 hari. Kemudian Allah bersemayam di atas arasy. Dan kata-kata istawa 'ala itu maknanya hanya satu, Pak. Karena orang-orang yang mentakwil dan tidak setuju Allah bersemayam di atas arasy, mereka mengatakan kata-kata istawa itu maknanya banyak katanya. Istawa artinya apa namanya? Menuju, istawa juga artinya sama. Kita katakan betul kalau kata istawa doang. Tapi kalau istawa ala maknanya hanya satu. Apa itu? Ala wartafa, tinggi. Ya, di atas makhluk-makhluknya. Maka Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman di atas arasy bersemayam. Dan akhi, dalil-dalil yang menunjukkan akan ketinggian Allah banyak, Pak. Al-Qur'an, hadis, fitrah dan ijma' para ulama. Adapun Al-Qur'an, berapa banyak Allah disifati dengan di atas. Allah berfirman, "A'amintum man fis sama'?" Apakah kalian merasa aman dari Allah yang berada di langit? Allah mensifati bahwasanya kalimat-kalimat yang baik itu naik ke atas. Allah berfirman, "Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal 'amalus shalihu yarfa'uh." Ya. Kepada Allah lah naik amalan saleh dan naik kata-kata yang baik dan amalan saleh Allah angkat. Allah juga mensifati bahwa Al-Qur'an turun dari sisinya. Allah berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Allah mengatakan kami telah menurunkan Al-Qur'an dan Al-Qur'an turun dari sisi Allah. Dan yang namanya turun itu dari mana ke mana, Mas? Dari atas ke bawah. Iya. Dan ketika Rasulullah SAW diisra mi'rajkan, Rasulullah SAW naik ke langit 7 untuk bertemu dengan siapa? Dengan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Al-Quran ya, menetapkan akan uluwullah, ketinggian Allah di atas arasy, di atas makhluk-makhluknya. Rasulullah pun juga menetapkan hal itu. Ini dia Rasulullah bertanya kepada Jariyah, hamba sahaya wanita. Hadis ini sahih dari Muslim dan sahihnya. Apa kata Rasulullah kepada Jariyah ini? Aina Allah? Di mana Allah? Qalat fis sama. Si wanita ini berkata, di langit. Kata Rasulullah, man ana? Siapa aku? Kata wanita ini, ya, engkau adalah Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, a'tiqha fa inna mu'minah. Merdekakan dia, dia seorang mu'minah. Ya. Dan ya akhal Islam, para sahabat pun semua sepakat bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala bersemayam di atas arasnya, tinggi di atas makhluk-makhluknya. Ini dia Zainab bintu Jahash, ya. Di mana Zainab bintu Jahash berbangga di hadapan istri-istri Nabi SAW yang lain, sambil berkata, zawwajakunna ahlukunna wa zawwajani Allah min fawqi sab'i samawat. Kalian dinikahkan oleh wali-wali kalian. Aku dinikahkan oleh Allah langsung dari langit yang ketujuh. Lihat kata-kata Zainab bintu ya bintu Jahash ini. Iya. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, dan Tirmizi berkata hadis hasan sahih. Iya. Di antaranya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, di mana Ibnu Mas'ud mengatakan, ma baina sama'id dunya wallati taliha masirat 500 am, wa baina kulli sama'in masirat 500 am, wa baina sama'i sabi'ah wa baina al-kursi 500 am, wal 'arsyu fawqa as-sama' wallahu tabaraka wa ta'ala fawqa al-'arsy wa huwa ya'lamu ma antum 'alaih. Antara langit dunia dan langit berikutnya perjalanan 500 tahun, dan antara satu langit dengan langit berikutnya 500 tahun, antara langit ketujuh dengan kursi 500 tahun, antara kursi dengan arasy itu 500 tahun, dan arasy itu, dan Allah berada di atas arasnya, dan Allah mengetahui apa yang kalian lakukan. Ini perkataan siapa? Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu arbah. Ya. Berkata seorang tabi'in yang bernama Abdhahhaq ibn Muzahim, ma yakunu min najwa thalathatin ila qawlihi huwa ma'ahum qal huwa fawqal arsh wa ilmuhu ma'ahum aynama kanu thumma yunabbi'uhum bima amilu yawmal qiyamah. Ketika menafsirkan firman Allah, Abdhahhaq berkata, tidak ada di antara kalian tiga orang kecuali ya, ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Tidaklah di antara kalian ada tiga orang kecuali Allah yang keempat. Kata Dhahab, Allah di atas arasy, tapi ilmunya mencakup segala sesuatu, dan Allah akan memberitahukan terhadap perbuatan-perbuatan kalian nanti pada hari kiamat. Iya. Ikhwata Islam a'azakumullah wa iyyakum. Ini dia seorang tabi'in yang bernama Sulaiman ibn Tarhan At-Taimi. Iya. Di mana Sadaqah berkata, aku mendengar Sulaiman bin Tarhan Taimi berkata, kalau aku ditanya, lau su'iltu aina Allah, kalau aku ditanya di mana Allah, qultu fis sama, aku akan jawab Allah ada di langit. Fa in qala fa aina 'arsyuhu qabla an yakhluqa as-sama', qultu 'ala al-ma'. Fa in qala qala li aina kana 'arsyuhu qabla an yakhluqa al-ma', qultu la adri. Kalau misalnya dia bertanya kepadaku di mana Allah, aku akan jawab Allah di langit. Kalau dia bertanya lagi di mana arasy Allah sebelum menciptakan langit dan bumi, aku akan jawab di atas air. Kalau dia bertanya lagi di mana arasy Allah sebelum Allah menciptakan air, aku akan jawab enggak tahu. Karena kan enggak ada dalilnya kan? Buat apa bertanya-tanya hal-hal yang sesuatu yang sifatnya gaib sementara kita tidak tahu apa dalilnya? Sesuatu yang gaib itu harus ditetapkan oleh dalil, enggak mungkin ditetapkan oleh akal ya. Ya. Imam Malik bin Anas berkata, Imam Malik bin Anas, ya, tahu kan Imam Malik bin Anas? Hah? Malik, imamnya madhab Maliki ya, yang wafat pada tahun 179 Hijriah. Berkata Imam Malik, al-imanu qawlun wa amal, wa yakul kallam Allah Musa, wa qala Malik, Allahu fis sama wa ilmuhu fi kulli makan la yakhluq minhu syai'un. Kata Imam Malik, iman itu perkataan dan perbuatan, dan Allah benar-benar mengajak Nabi Musa berbicara. Imam Malik berkata lagi, dan Allah berada di langit sementara ilmunya berada pada setiap tempat. Ya. Berkata Abdullah bin Mubarak, Abdullah bin Mubarak ini seorang namanya tabi'ut tabi'in juga hampir apa semasa dengan Imam Malik. Imam Malik wafat 179, kalau Abdullah bin Mubarak wafat pada tahun 181 Hijriah. Ya. Kata Abdullah bin Mubarak, kila lahu kaifa na'rif rabbana? Dikatakan kepada Abdullah bin Mubarak, bagaimana kita mengenal Rabb kita? Qala bi annahu fawqa as-sama'i sabi'an al-'arsy ba'inun min khalqih. Yaitu dia wajib meyakini bahwa Allah berada di langit yang ketujuh, jauh dari hamba-Nya. Iya. Maksudnya zat-Nya berada di langit ketujuh, tapi Allah mengetahui apa yang dilakukan oleh hamba-Nya. Berkata Qutaibah bin Sa'id, Qutaibah bin Sa'id ini wafat pada tahun 240 Hijriah, dan beliau ini gurunya imam yang enam, ya, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah, semua berguru kepada Qutaibah bin Sa'id ini. Kata Qutaibah, hadza qaulul a'immatil ma'khudz fil islami was sunnah ar-ridha bi qada'illah wa ya'rifu Allah fis sama'i sabi'a 'ala 'arsyihi kama qala ar-rahmanu 'ala 'arsyi istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta ath-thara. Ini adalah pendapat seluruh ulama yang diambil pendapatnya dalam Islam dan sunnah, yaitu ridha dengan ketentuan Allah, dan bahwasanya ia yakin Allah berada di langit yang ketujuh di atas arasy-Nya. Allah berada di atas langit yang ketujuh di atas arasy-Nya, sebagaimana Allah berfirman Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis tawa. Lihat, Imam Qutaibah mengatakan ini pendapat para imam yang pendapatnya wajib dijadikan, ya, diambil. Imam Ahmad bin Hanbal berkata, wa huwa 'alal 'arsyi fawqa as-sama'i sabi'ah, dan dia Allah Subhanahu wa taala berada di atas arasy, di atas langit yang ketujuh. Ya. Ya, Imam Ahmad tegas mengatakan bahwa Allah berada di atas arasy. Imam Al-Muzani, tahu Imam Muzani? Imam Muzani itu muridnya Imam Syafi'i. Dan Imam Muzani menulis kitab tentang akidah, judulnya kitab As-Sunnah. Beliau menukil keyakinan-keyakinan Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau berkata, ya, kata Imam Al-Muzani, wafat 264 Hijriah, alin ara arsyihi wa huwa danin bi ilmihi min khalqihi. Allah tinggi di atas arasy-Nya, dan Allah dekat dengan ilmunya kepada hamba-hamba-Nya. Ya. Berkata Al-Imam At-Tirmidzi, tahu kan Imam Tirmidzi? Sunan penulis Sunan Tirmidzi yang wafat pada tahun 279 Hijriah. Kata beliau, wa innallahi wa qudratu wa sultanu fi kulli makan wa huwa 'alal 'arsyi kama wasafa fi kitab fa ma wasifa fi kitabihi. Ilmu Allah, kekuasaan dan kerajaannya di setiap tempat, sementara Allah berada di mana? Di atas arasy-Nya, sebagaimana disifatkan dalam kitab, dalam Al-Qur'anul Karim. Iya. Berkata Abu Zur'ah Ar-Razi, Abu Zur'ah ini sebaya dengan Imam Bukhari dan semasa. Iya. Abu Zur'ah Ar-Razi yang wafat pada tahun 264 Hijriah. Dan juga berkata Abu Hatim Ar-Razi yang wafat 277 Hijriah. Abu Zur'ah dan Abu Hatim ini temenan, Pak. Iya. Dan kedua-duanya ulama hadis yang terkemuka. Dan kedua-duanya ulama jarh wa ta'dil. Tapi Abu Hatim mutasyadid, sedangkan Abu Zur'ah mu'tadil. Mutasyadid itu terlalu keras madhabnya dalam menilai seorang perawi. Sedangkan mu'tadil itu artinya tengah-tengah, enggak terlalu keras, enggak terlalu lembek. Apa kata Abu Zur'ah dan Abu Hatim? Ya. Kata Abu Zur'ah dan Abu Hatim, sebagaimana diriatkan oleh Ibnu Abi Hatim, anaknya Abu Hatim, sa'altu Abi wa Aba Zur'ah an madzahibi ahli sunnah fi usulid din. Aku bertanya kepada ayahku, yaitu Abu Hatim, dan aku juga bertanya kepada Abu Zur'ah tentang pokok-pokok keyakinan ahlu sunnah dalam pokok-pokok agama. Wa ma adraka alaihi ulama fi jami'il ansar, dan apa sih keyakinan Ahlu Sunnah dari ulama yang mereka temukan di seluruh negeri. Karena Abu Zur'ah dan Abu Hatim ini keliling dunia, Pak. Dan namun antum tahu ulama yang paling banyak gurunya siapa? Abu Hatim. Abu Hatim itu gurunya 3.000 orang. Kalau Imam Bukhari 1.080. Tapi kalau Abu Hatim 3.000 orang, bayangkan. Al-Imamur Rahal. Ya, beliau keliling dunia. Setiap ya, di sana ada ulama, beliau datangi. Maka anaknya yang bernama Abdurrahman bin Abi Hatim bertanya kepada bapaknya, aku bertanya kepada ayahku dan kepada Abu Zur'ah Ar-Razi ya, tentang keyakinan Ahlu Sunnah dan keyakinan para ulama yang mereka temukan di semua negeri-negeri yang mereka kunjungi. Ya. Wama ya'taqidani min dhalik, dan apa yang mereka yakini selama ini, faqala, maka keduanya berkata, itu Abu Hatim dan Abu Zur'ah. Adrakna al-ulama'a fi jami'il amsar Hijazan wa Iraqan wa Syaman wa Yamanan fakana min madhhabihim al-imanu qawlun wa amal yazidu wa yanqus wa anna Allah azza wa jalla ala arshihi ba'inun min khalqihi kama wasafahu nafsahu fi kitabihi wa ala lisani rasulihi bila kaif ahata bi kulli shay'in ilma laysa kamithli shay'un wa huwa samiul basir. Kata beliau apa? Kami mendapatkan para ulama di seluruh negeri, baik di Hijaz, di Irak, di Syam, di Yaman. Maka keyakinan mereka adalah bahwa iman itu perkataan dan perbuatan, bertambah dan berkurang, dan bahwasanya Allah bersama yang di atas arasnya, jauh dari hamba-hambanya, sebagaimana Allah mensifati dirinya dengannya, dan melalui lisan Rasulnya, ya, dengan tanpa ditanya bagaimana tata cara bersemayamnya. Ya. Dan bahwasannya ilmu Allah mencakup segala sesuatu, dan Allah tidak serupa dengan apapun juga, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Lihat Pak, Abu Hatim menghikayatkan perkataan ulama seluruh negeri yang beliau temukan. Dan beliau ini ya, sudah saya sebutkan keliling dunia, Pak. Di sini beliau menghikayatkan adanya ijma para ulama di zaman itu. Iya. Ikhwata Islam a'azakumullah wa iyyakum. Berkata Imam Uthman bin Sa'id Ad-Darimi. Ya, Imam Ad-Darimi. Kata beliau, fallahu tabaraka wa ta'ala fawqa 'arsyhi fawqa samawatihi ba'inun min khalqihi faman lam ya'rifhu bidzalika lam ya'rif ilahahu alladhi ya'bud. Maka Allah tabaraka wa ta'ala di atas 'arasy-Nya, di atas langit-langit-Nya, Allah jauh dari hamba-hambanya, maksudnya zatnya. Maka siapa yang tidak mengenal Allah seperti itu, ia belum mengenal sesembahan yang sebenarnya. Ya. Ikhwata Islam a'azakumullah wa iyyakum. Berkata al-Imam Ibnu Khuzaimah. Al-Imam siapa? Ibnu Khuzaimah. Kata Ibnu Khuzaimah apa? Man lam yuqirra bi anna Allah ta'ala 'ala 'arsyhi qad istawa fawqa sab'a samawati fa huwa kafirun bi rabbih. Ya. Siapa yang tidak meyakini bahwa Allah di atas arasy-Nya bersemayam, sebetulnya ia belum beriman kepada Rabb-Nya. Ya. Berkata al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Ini imamnya kaum Asy'ari. Dan perlu ketahui Abul Hasan Al-Asy'ari ini melewati 3 fase. Fase yang pertama fase Mu'tazilah. Di saat waktu itu beliau punya ayah tiri seorang pentolan Mu'tazilah. Ya. Itu Al-Jubai. Al-Jubai ini pentolan Mu'tazilah. Tapi Abu Hasan Al-Asy'ari ini orangnya cerdas. Dia sering dialog dengan ayahnya dan merasa tidak puas dengan jawaban ayahnya. Akhirnya apa? Dia pun berlepas diri dari Mu'tazilah. Pindah ke marhalah yang kedua, akidah kullabiyah, Asy'ariyah. Di mana beliau hanya menetapkan sifat 20 saja. Dan ini juga merupakan keyakinan Maturidiyah. Ya, wujud kidam baqa muhalafatun lil hawadisi, kan? Antum hafal kan? Ya, waktu SD SMP itu. Itu keyakinan Abul Hasan Al-Asy'ari di fase yang kedua. Ya. Yang kemudian di akhir hayatnya beliau ya masuk ke fase yang ketiga, marhalah yaitu kembali kepada keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan itu tampak pada tiga kitab. Kitab yang pertama Maqalat Islamiyin, kitab yang kedua Al-Ibana ya, An Syariatid Diyanah, yang ketiga yaitu Risalah Ila Ahli Thagr. Dalam kitab Maqalat Islamiyin beliau menyebutkan di situ tentang keyakinan Kulabiyah yang merupakan fase beliau yang kedua. Setelah itu beliau menyebutkan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antaranya bahwa Allah bersemayam di atas arasy. Kemudian beliau di akhirnya berkata apa? Wa hadza madhhabu Ahmad bin Hanbal wa bihi aqul. Dan ini keyakinan Imam Ahmad bin Hanbal, dan dengan keyakinan ini saya berpendapat. Nah, beliau merujuk. Dalam kitab Al-Ibana As-Sughra pun juga beliau tegaskan bahwa Allah bersemayam di atas arasy. Ya. Nah, buku-buku, tiga buku yang terakhir ini, Pak, yang kemudian disangsikan oleh kaum Asy'ariyah, padahal itu tiga buku ini buku benar-benar buku Abul Hasan Al-Asy'ari. Ya, tidak ragu lagi karena buktinya sangat otentik sekali. Ya. Maka Abul Hasan Al-Asy'ari berkata dalam kitab beliau Risalah Ila Ahli Thagar, wa ajma'u annahu fawqa samawati ala arsyi duna ardihi. Seluruh ulama sepakat, tuh lihat. Abul Hasan Al-Asy'ari mengatakan apa? Seluruh ulama sepakat bahwasanya Allah berada di atas langitnya, di atas arasy-Nya, bukan di bumi. Wa qad dalla ala dzalika biqaulihi, dan ini ditunjukkan oleh firman Allah, aamintum man fis samaa' an yakhsifa bikumul arda. Apakah kalian merasa aman dari Allah yang berada di langit? Allah juga berfirman, ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus shalih yarfa'u. Kepada Allah lah naik ucapan-ucapan yang baik dan amalan saleh Allah angkat kepadanya. Allah juga berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis tawa. Allah Ar-Rahman bersemayam di atas arasy-Nya. Lalu beliau berkata, wa laisa istiwa'u 'alal 'arsy istila'an kama qala ahlul qadar, li'annahu 'azza wa jalla lam yazal mustawliyan 'ala kulli syai'. Dan tidak boleh kata-kata istawa itu diartikan maknanya berkuasa, enggak boleh. Sebagaimana diucapkan oleh ahlul qadar. Karena apa? Karena Allah dari dulu pun sudah menguasai segala sesuatu. Ya. Yeah. Subhanallah, ini perkataan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Beliau sudah berlepas diri dari keasy'ariahannya. Ya. Yeah. Ikhwata Islam a'azzakumullah wa iyyakum. Dan kalau disebutkan ucapan para ulama satu persatu, banyak Pak, terlalu banyak dan sangat banyak sekali. Dan itu ditulis oleh Al-Imam, dikumpulkan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Al-Ulum. Ya, beliau kumpulkan seluruh ulama dari semenjak sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, tentang keyakinan bahwa Allah bersemayam di atas arasy. Di mana Imam Adz-Dzahabi menyatakan bahwa itu sudah merupakan ijma' para ulama. Ya. Ikhwata Islam a'azzakumullah wa iyyakum. Namun ya, mereka yang tidak setuju bahwa Allah bersemayam di atas arasy, mereka tujuannya ingin mensucikan Allah supaya Allah tidak serupa dengan makhluknya. Itu saja sih. Katanya tidak mungkin Allah serupa dengan makhluknya. Kalau Allah berada di atas, berarti Allah berada di tempat. Kalau Allah berada di atas arasy, berarti Allah butuh arasy, Allah butuh tempat. Kalau Allah berada di atas, berarti Allah di satu arah, Allah berarti butuh tempat. Sedangkan yang butuh tempat makhluk, mustahil bagi Allah. Makanya apa? Mereka pun menolak Allah berada di atas. Karena konsekuensinya kata mereka berarti Allah berada di tempat. Sekarang yang di pertanyaan, Pak, kenapa mereka sampai demikian mengatakan kalau Allah berada di atas berarti Allah berada di tempat? Jawabannya, karena karena mereka menyamakan Allah dengan makhluknya. Sebab kalau makhluk berada di atas, berarti berada di tempat. Coba kalau kita katakan begini, Allah bersemayam di atas arasnya, namun semayamnya Allah tidak sama dengan makhluknya, dan Allah tidak pernah butuh kepada arasnya, dan Allah pun tidak menunjukkan akan butuh kepada tempat, karena Allah tidak serupa dengan apapun juga. Ya, mudah sekali kan? Makanya kata Syekhul Islam, kenapa orang bisa menolak sifat Allah? Sebetulnya gara-gara pertama menyerupakan Allah dengan makhluknya dulu. Diserupakan dulu, setelah diserupakan ditiadakan. Makanya setiap yang menyerupakan Allah belum tentu ia dengan makhluknya. Karena manusia itu dalam hal ini ada tiga kelompok ya. Kelompok yang pertama yang menolak sifat Allah. Kelompok yang kedua yang mempersamakan Allah dengan makhluknya. Kelompok yang ketiga yang mengatakan Allah tidak serupa dengan makhluknya, namun kita tetapkan sesuai dengan yang ditunjukkan oleh dalil. Nah, inilah keyakinan yang ahlu sunnah yang ketiga itu. Ya. Makanya dari itulah Bapak sekalian, ketika mereka mengatakan Allah tidak mungkin berada di atas arasy, karena kata mereka konsekuensinya Allah berada di tempat. Kita katakan maaf, perkataan kamu tempat ini gak ada dalilnya. Iya. Dan Allah tidak pernah menetapkan dirinya kata tempat, tidak ada. Apa yang dimaksud oleh Anda tempat? Kalau yang dimaksud dengan tempat itu Allah bersamaim di atas arasy, kita beriman. Tapi kalau yang dimaksud dengan tempat bahwa Allah butuh kepada arasy, kita tidak beriman seperti itu. Allah tidak butuh kepada arasy. Allah berada di atas. Tapi ilmu Allah mencakup segala sesuatu ya akhi a'azzakumullah wa iyyakum. Dan anehnya Pak, orang-orang Asy'ariyah itu menetapkan sifat iradah. Sifat apa? Iradah. Kalau kita katakan kepada mereka, loh, kamu kenapa mensifati Allah dengan sifat iradah? Iradah itu kan keinginan. Sedangkan makhluk juga punya keinginan. Apa jawab mereka? Ya, keinginan Allah tidak serupa dengan keinginan makhluknya. Kita katakan sama. Bersemayamnya Allah pun tidak serupa dengan bersemayam makhluknya. Kalau kalian menetapkan sifat, tetapkan semuanya. Iya. Kata mereka, tapi ini yang ditetapkan oleh akal. Kita katakan Allah bersemayam di atas arasy pun ditetapkan dengan akal. Mudah sebetulnya. Asal kamu jangan pikir-pikirkan dan bayang-bayangkan. Cukup kita imani bahwa Allah bersemayam di atas arasy. Selesai. Namun bersemayamnya tidak serupa dengan makhluknya. Makanya Syekhul Islam memberikan sebuah kaidah apa? Ya. Al-kalamu fis sifat far'un an kalami fis sifat. Pembicaraan tentang sifat itu adalah cabang dari pembicaraan dari sifat yang lain, artinya ya, kaidah ini kita untuk membantah orang-orang yang menetapkan sebagian sifat tanpa sifat yang lain, seperti kaum Asy'ariyah, Maturidiyah gitu, Pak. Di mana Asy'ariyah mengatakan Allah hanya punya berapa? 20 sifat, dan ini juga Maturidiyah. Kita katakan, kamu kenapa mensifati sebagian tanpa yang lainnya? Hanya karena ingin lari dari mensifati Allah serupa dengan makhluknya. Baiklah. Bukankah kamu mensifati Allah mendengar dan melihat? Oh iya, karena itu sifat wajib bagi Allah. Bukankah manusia juga melihat dan mendengar? Ya, tapi kan mendengar Allah dengan melihatnya Allah tidak sama dengan mendengar dan melihatnya makhluk. Kita katakan begitu juga semua sifat. Ketika Allah mensifati dirinya dalam Al-Quran, wa ghadiballah, dan Allah marah kepada mereka. Sifatilah Allah marah dengan yang layak dengan keagungan Allah. Dan marah Allah tidak serupa dengan marah makhluknya. Makanya Pak, orang-orang yang menetapkan 20 sifat itu banyak menolak dalil. Coba dalam Al-Quran, Allah mensifati dirinya banyak sekali sifat yang tidak ada dalam 20 sifat, Pak. Contoh misalnya Allah mengatakan apa? Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka bermakar, Allah pun bermakar. Sifat makar dan sifat membalas makar tidak ada dalam 20 sifat. Allah berfirman radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Sifat ridha tidak ada dalam 20 sifat. Makanya kalau antum bertanya kepada orang awam, kamu beribadah mengharapkan apa? Ya ridha Allah lah. Terus kamu keyakin 20 sifat? Oh yakin. Itu ridha itu enggak ada dalam 20 sifat, Mas. Ada enggak? Enggak ada. Ya. Kamu takut enggak akan murka Allah? Oh, saya takut dari murka Allah. Sifat murka enggak ada dalam 20 sifat, Mas. Jadi berapa banyak dalil yang harus kita tolak hanya karena patokannya 20 sifat. Padahal 20 sifat enggak ada dalilnya sama sekali. Bahkan kalau antum tanya kepada mereka, nama Allah ada berapa? Ada 99. Nah sekarang setiap nama mengandung sifat tidak? Kalau misalnya sifat Allah 20 namanya 99, 99 kurangi 20 berapa? 79, berarti ada 79 nama tidak mengandung sifat. Contoh misalnya Allah mensifatinya apa? Al-Aziz. Al-Aziz itu yang mempunyai sifat izzah. Dan sifat izzah enggak ada dalam 20 sifat. Al-Qawi yang artinya kuat. Sifat kuat enggak ada dalam 20 sifat. Iya. Berarti berapa banyak nama-nama Allah hanya sebatas nama doang tapi enggak mengandung sifat. Kayak orang namanya soleh tapi enggak soleh. Iya. Ini enggak masuk di akal, Pak. Makanya penetapan 20 sifat itu enggak masuk di akal sebetulnya. Antum saja kalau antum hitung sifat antum lebih dari 20. Masa Allahnya 20? Berarti makhluk lebih sempurna daripada penciptanya. Fala ilaha illallah. Iya. Maka keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah bagaimana? Sifat Allah banyak, akhi. Dan diantaranya itu bahwa Allah bersemayam di atas arasy, tinggi di atas makhluk-makhluknya. Makanya, ya, ada seorang ulama yang disebut dengan Imamul Haramain Al-Juwayni. Al-Juwayni penulis kitab Al-Waraqat dan yang lainnya. Seorang ahli usul fikih. Tadinya beliau di atas akidah Asy'ariyah. Suatu ketika beliau di majelisnya sedang menjelaskan bahwa Allah itu tidak boleh dikatakan di mana. Allah tidak boleh dikatakan di atas, di bawah, tidak boleh. Lalu kemudian muridnya yang bernama Hamdani bertanya, "Wahai guruku, mungkin secara akal ya, demikian. Nah, sekarang bagaimana kita menolak fitrah kita? Setiap kali kita berdoa selalu menghadap ke atas. Coba kalau antum berdoa enggak pernah begini kan? Ya Allah. Selalu begini ya Allah. Itu kan fitrah. Fitrah manusia itu mengakui bahwa Allah berada di atas ya akhal Islam a'azakumullah wa iyyakum. Ya. Makanya ya akhi a'azakumullah. Semua ini tidak masuk di akal. Apalagi orang yang mengatakan Allah berada di mana-mana. Lebih enggak masuk di akal lagi. Sebab ketika mereka mengatakan Allah tidak boleh disifati berada di atas. Kenapa? Karena kalau begitu Allah berada di tempat dan Allah butuh tempat. Dan sedangkan itu sifat makhluk. Kita katakan perkataan antum Allah berada di mana-mana pun lebih parah lagi. Karena kalau dikatakan di mana-mana berarti berada di setiap tempat. Coba antum tanya ke orang Nasrani, Tuhanmu ada comberan tuh, marah enggak? Pasti marah, Pak. Kemudian kamu katakan Allah berada di mana-mana, di comberan, di kakus, di tempat-tempat kotor, la ilaha illallah. Iya. Maka dari itu semua ini ya akhi azakumullah keyakinan-keyakinan yang jauh dari kebenaran. keyakinan-keyakinan yang bertabrakan dengan ijma kaum muslimin yang sudah kita sebutkan tadi perkataan para ulama bahwa Allah bersemayam di atas arasy, zatnya tinggi namun ilmunya mencakup segala sesuatu, dan bahwasanya Allah mendekat kepada hambanya dengan apa yang Allah kehendaki. Terkadang Allah mendekat turun ke langit dunia, ya. Semua itu dengan kehendak Allah, tapi caranya gimana kita tidak tahu. Kewajiban kita jangan mikirin, karena Allah tidak mungkin serupa dengan makhluknya. Kewajiban kita imani, udah titik. Imani. Kalau orang Yahudi saja mengimani, Pak. Ini dia orang Yahudi datang kepada Rasulullah SAW dan berkata apa? Hai Muhammad, kami mendapatkan dalam Taurat bahwa nanti pada hari kiamat Allah akan meletakkan tanah di satu jari, air di satu jari, pepohonan di satu jari. Mendengar itu Rasulullah tertawa membenarkan. Ini orang Yahudi punya keyakinan bahwa Allah punya jari. Tapi kenapa kaum muslimin enggak mau yakin? Sementara dalilnya jelas sekali. Orang Yahudi punya keyakinan Allah punya tangan. Apa? Tapi mereka mengatakan bahwa tangan Allah terbelenggu katanya. Ya, yadullahi maghlulah. Tapi kenapa kaum muslimin malah tidak meyakini? Berarti lebih pintar Yahudi kalau begitu, Pak. Ya, dalam masalah nama-nama sifat-sifat Allah. Karena itu ditunjukkan oleh dalil. Tetapkan saja Allah punya tangan, tapi tangan Allah tidak serupa dengan makhluknya. Kalau kita pikir-pikirin mah susah, Pak. Antum mikirin jempol iblis saja enggak pernah kelihatan kok. Iya, pernah lihat enggak jempol iblis? Mau mikirin tangan Allah tidak mungkin bisa. Iya. Subbihisma rabbikal a'la. Baik. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.